Maka dia sebut la ilaha illallah tu jangan mulut aja, hati tu nak sebut sama. Kata Syekh Hajar, kalau mulut dia berzikir, hati tak berzikir, nanti tak ada faedah, tak dapat pahala pun. Waktu kita berzikir ni, lidah dan hati. La ilaha illallah, hati tu berzikir sama. Hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah. Dan itu, la ilaha illallah ini kata ulama-ulama tasawuf. Ini zikir orang awam. Sampai ke satu tahap orang yang sudah kenal Allah Ta'ala, dia punya zikir bukan la ilaha illallah, dia punya zikir Allah, Allah, Allah, Allah. Sebab dia dah buang Tuhan tadi, Allah saja, Allah saja. Itu yang jadi Allahu, Allahu, Allah. Itu yang jadi Allahu tu. Bukan mana-mana, kan? Semua tu buka kita kitab-kitab tasawuf tu, sirusakan, sirusalikin, semua tu. Maka itu kaedah Allah, Allahu, Allahu. Ia duduk dan kurehal dengan Allahu, Allahu tu. Kata lagu tarikat tu, Allahu tu. Allahu. Jadi pasal hu tu bagi depan, Allahu tu kan. Allah tu, Allah, Allah, Allah, hati dia Allah. Bila dah sampai tahap dia kenal Tuhan betul, tinggal hu. Hu ni maknanya dia. Dalam bahasa Arab, huwa. Huwa tu maknanya dia. Hu, hu, hu. Ya tu orang tasawuf tu main tarikat tu main hu, hu kita. Tapi kita tak kerti masuk tarikat, ikut-ikut orang hu tu dia. Dia, dia tu maknanya Allah tu dia tu dia. Allah, hu, hu, hu. Yang kita, hu juga. Siapa, siapa, siapa, siapa. Orang faham lain, kau faham lain, itu patut kau susah. Masuk berikat, nak ikut-ikut, tak mengaji akidah, tak mengaji akhlak, tak mengaji fiqah. Ikut tarikat. Orang buat betul-betul, itu ajaran tarikat dia kadang-kadang. Bukan tarikat yang salah. Anak murid banyak yang salah. Tok guru pun tak mengajar dia, anak murid ikut-ikut. Kalau tak ada, ada dengan orang hu-hu tu, dengan hati kita duduk pada Tuhan, dia hu tu dia tanya siap pun. Sebab kita faham bahasa Arab, dia faham bahasa putih. Kita faham buah, dia faham W-H-O. Siapa? Siapa? Hu, hu. Lantak dan kawan tu. Sebab tu tak jumpa-jumpa jalan tu. Tu ceritanya orang nak baik. Lepas tu kita suruh zikir atau Allah ilaha illallah. Biar bukan saja di mulut, dia hati sekali. La ilaha illallah. La ilaha. Ini sahabat-sahabat tu lah. Allah ada di hati mereka. Tak Allah. Kita ni dah waktu kita berzikir, jangan mulut dia hati. Ini mulut berzikir lain, hati berzikir lain. Mulut bunyi lain, hati bunyi lain. Mulut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati, hati dah teringat orang dah wangi dah gelungkang-gelungkang. Makan apa agak-agak senang. Nampak-nampak macam makan sedap. Rasa-rasa kambing, tapi tak mungkin kambing harga mahal ni. Ini bukan majlis akikah ni, majlis biasa dia lembu kot, lembu aku ni yang rumah ni dah tinggi rumah jantung macam-macam ada ni. Tapi tak apa, ayam masak merah pun ada tu, okey, okey. Tu hati dia berfikir tu. Akhir kali tengok bihun, cilap, tak tahu. Kalau tahu tadi, 30 pun tidak. Pasal dia dah belajar sampai 100. Tengok bihun, kalau tahu 30, pasal pendek bihun. Rupanya ni kepada standard-standard. Kalau standard bihun 30, kalau ada mie haidam naik 60, kalau makan kambing boleh naik 200 tahlil. Allah la ilaha illallah. Hebat ni martabat, martabat kekambingan tu ada. Hadirin para jemaah yang rahmat Allah Ta'ala sekalian, itu dah yang ada di jiwa sahabat-sahabat itu. Sebab itu saya sebutkan tadi, mengapa mereka boleh hijrah? Kerana di hati mereka, di dalam mereka hanya ada illallah, hanya ada Allah saja. Yang ini makhluk kita bayar nak ikhlas dengan ya. Sebab itulah bahawa Allah Ta'ala tak duduk di hati kita dekat betul-betul lah. Sebab itu tuan-tuan dia ajar pada Rasulullah, setiap masa kita ni disuruh berdoa, ambil uduk berdoa, nak uduk bismillah, sudah uduk berdoa, naik motor pun berdoa. Kalau boleh setiap masa berdoa, berdoa. Kalau tak boleh kok bahasa Arab, kok Melayu pun tak apa, nak masuk tandas tu, ya Allah. Harapkan doa, ya Allah, aku minta berlindung daripada gangguan syaitan jantan, berlindung daripada gangguan syaitan tima, betina. Sebab harap dengan buang air kadang datang was-was syaitan, mengecik sana, dia kata mengecik sini. Dia kata, engkau yakin kau boleh sih tandas, ya Allah. Kita tak rasa ada mengecik-mengecik, tengok, ya nampak syaitan ni kan. Lepas kita minta berlindung Allah, hati kita niat doa Allah. Kalau naik motor lah, ya Allah, ya Allah, ni accident banyak ni, ya Allah. Aku ni belum kahwin lagi, ya Allah. Yang lagi pun belum, yang kahwin pun belum. Ha, dah, Jadi ya Allah selamatkanlah. Subhanalladzi atutuk Arab lah, tak cakap Melayu. Subhanalladzi sakhara lana. Doa sudah kasihkan Allah kejati kita saja tu. Nak hidup pun ya Allah, ha? Makan pun ya Allah, semua Allah, Allah, Allah, Allah. Kali itulah diajar oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar Allah sentiasa di hati kita ni tuan. Ni bila Allah ada dia hilang, urusin hilang, takutnya jadi masalah ni langsung tak ada Tuhan. Apatah lagi yang menghina Tuhan pun macam-macam. Jadi itulah hadirin hadirat, kekuatan jiwa sahabat-sahabat. Jadi maka itulah diulang balik, Nabi bersabda, afdalu zikri la ilaha illallah. Maka seafdal afdal zikir tu, kamu sebutlah banyak-banyak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan inilah tuan-tuan program yang disuruh oleh Rasul kita amalkan. Maka itulah Nabi sebut bersabda, iftahu sibyanakum bi awwali kalimatil la ilaha illallah. Program yang kamu kena buat ialah kamu mula-mula didik anak kamu, ajar mereka kenal Allah, menyebut la ilaha illallah itu. Maka dalam kereta pun ya anak-anak ikut kereta dah, la ilaha illallah, pelat ke tak pelat ke, pandai ke tak pandai ke, biar itu yang dia dengar tu. Kalau dia mengikut dah. Ha, sebab saya sebut ni tuan-tuan, hari ni program zikir, tahlil, dah tak ada sangat la ilaha illallah ni tuan-tuan. Cuba cek hari semalam, berapa ratus kita ni berzikir la ilaha illallah ni. Nothing lah, nothing. Kali semayah tu lah asyadu la ilaha illallah. Tu pun kalau tuan-tuan azan, punyalah juga putih-putih la ilaha illallah tu. Ha, kalau azan pun tidak, komat pun tidak, dia kena sepukang semayang aja. Dalam semayang tu dua kali, dah zuhur ke tak? Tu 12 kali sehari semalam. Asyhadu an la ilaha illallah. Lain boleh tu. Lepas semayang, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Itu pun kalau teringin. Ha, tak. Bila lagi kalau tidak ada. Kan tu Allah Ta'ala tidak bersama kita selalu-selalu. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita lah kena duduk sekali-sekali. Kita pakat ingat la ilaha illallah. Malah Nabi mengajar kita, jadidu imanakum biqawli la ilaha illallah. Renew your iman. Ha? Ini iman kita ni, malam-malam tak tahu bercerita, pagi-pagi tak bercerita, bangkit pagi Nabi kata, perbaharui iman kamu itu dengan kamu ucap la ilaha illallah. Sebab tu disuruh kita ni mengucap la ilaha illallah ni sebaik-baiknya di awal pagi tu. Maka itulah antara amalan-amalan bangkit pagi, selain kita berdoa, ialah pagi-pagi kalau bangkit, jangan lupa baca la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ha? Tapi kita buat lepas sembahyang pun okey. Kalau boleh tak sebelum sembahyang pun bangkit pagi-pagi itu sebelum basuh mulut pun tu, itulah awal-awal kalimah nak jual mulut kita la ilaha illallah. Biar kita renew iman kita selalu dengan kita ingatkan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah taala sekalian. Maka itulah orang tua-tua ajar anak mereka dalam wayang dan dirudu la ilaha illallah. Ha. Hari ini orang dah tak buat itu, dia nyanyi ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak bilang aku, kan? Nah, tu yang dia jadi anak dia. Anak dia pun oh. Anak dia jawab tu. Pak dia nyanyi, anak dia jawab. Nah, bapak dia nyanyi kan. Anak dia mengapal koros dan tula. Jadi anak dia pun sambut. Jadi anak pun besar oh dan ada tazam. Hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati Allah taala. Jadi itulah sekadar renungan kita dalam tajuk bersabit dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ni. Kalau saya nak tentangkan kelebihan la ilaha illallah ni tuan-tuan, tuan-tuan boleh buka dalam Al-Adhkar Imam Nawawi, tuan-tuan boleh buka dalam Bukhari Muslim, banyak hadis-hadis tentang kelebihan orang yang mengamalkan la ilaha illallah. Banyak perkara dah. Jadi kesimpulannya, amalkanlah, kerana itulah seafdal-afdal zikir. Allah Subhanahu wa taala alam. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. بسم الله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. Ya Allah, berilah manfaat di atas ilmu yang kau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan tambahilah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Allah faqihna fi din wa 'allimna at-ta'wil, wa sallallahu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, والحمد لله رب العالمين. فتقبل الله منكم. سبحان الله.